Kita sudah sembuh dari penyakit kita terdahulu. Lekas sembuh, lekas sembah. Maka tugas kita hari ini adalah bertahan, bertuhan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersama Allah, innallaha ma'asabir. Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Allah tahu permasalahan kita seperti apa. Allah tahu apa yang kemudian memberatkan langkah kita untuk kemudian bersujud kepada Allah. Allah tahu bagaimana kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kalau enggak punya Allah, kayaknya kita enggak akan tenang hidup kita, brother. Maka syukuri rezeki yang ada untuk kemudian kita bersujud kepada Allah dengan menunaikan setiap apapun perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yakin aja kepada Allah. Lekas sembuh, lekas sembah. Bertahan, bertuhan. Enggak cukup soleh sendiri, brother. Ajak teman-teman kita untuk kemudian lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala.